Atuh. Masih bersama Monata. Sebuah lagu yang cukup melo dan enco buat doanya. Buat kamu semuanya yang di belakang. Sampai katanya bareng. Saudara saya, kau kecup bibirku dengan rasa musah. Kau peluk diriku dengan kasih sayang. Aku tak ingin dirimu dirayu. Bila dia tak ingin dirimu disentuh orang. Kau kecup bibirku dengan rasa mesra. Terima kasih Mas Sodik. Apa? Ya begitulah. Batu tak menaruhi bapa. Oke. Asmara Co. Tanganin di Co. Sip. Lambaikan tangannya bareng. Nyupalapa Remis Ramayana. Bila tak ada lagi sayangmu yang keras, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan kempurna. Bila tak ada lagi cintamu rusaklah harapanku dan lelukan. Thank you, Asmara. Kumatang rola sulat, bentin cari ingam sajalu ikut tuka turutan ikini kama po kesempatan ase mono perbuatan mosowi utangku cilik bokawe lemu kowe senang ku kai wong guru ngerti wae mengko kowe nesu perusahaan rokok Sinar Jaya Internasional. Menata. Rimawangi Ki tinggal moleh nang luar negeri. Sungguh ku menyesal.

Thank you. gitu. Ayo Mas Adek. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Pantat si bukan terang. Pantat palsu. Asli pantat direk. Masya Allah. Ya punya. Apa sih pantat? Jangan pilih. Si goyang patah-patah. Asik. Power sapi. Asli. Power sapi. Tanpa diremot bisa bergerak sendiri. Power sapi. Ya punya seter juga hilang Mas. Nah ini barang. Kita barang lagi yuk. Monata Mustiko dan Siva Soting segera memanggil, kita panggil sama-sama. Berikan tepuk tangan untuk Wisagita Monata. Thank you. Aku mengantarkan susu yang nona besar. Kukira sengaja engkau menggangguku, karena ucapanmu aku jadi malu. Sedih ku tahu sudah mengharapkan nona marah. Janganlah nona sangka kalau itu susu nona. Lekas naik darah, tugasku mengantarkan susu yang nona besar. Aku kira sengaja abah menggangguku, karena ucapanmu Wiwi jadi malu. Ini ku tahu sudah sebabnya nona marah. Sudah nona sangka karena itu susu nona. Monata, terima kasih. Ho, co. Ayo kan goyang. Janganlah nona marah dan lekas naik darah. Tugasku mengantarkan susu yang nona besar. Aku kira sengaja engkau menggangguku, karena ucapanmu aku jadi malu. Kini ku tahu sudah sebabnya nona marah. Janganlah salah sangka, memang itu susu nona. Ngomongi Capra. Capra ngomong apa? Capra. Sama ngomongi. Ngono ta? Yo, papa ta. Eke Bang BRI Bangkalan. Oh. Capra ngocak apa? Oh, Capra ngocak iki mau jarene kongkon nabung nang BRI. Oh, gitu ya. Oh, etes banget. Wiwin dina iki mang lapo kok menyucu ae. Terus nabung. Itu enggak dunia. Thank you. ngomong rek. Capra, ngomong mau capra. Eh, tak bisa ngocak kaya. Tak bisa ngocak. Tak bisa ngocak mau dah wi. Mau dah wi bisa ngocak. Cak mau doh. Ngocak ngocak le. Apa ngocak lu? Oh, kaya Marlena letra. Capek sayang. ada Ramayana, ada Randy Soting. Siapa dia kalau bukan Wiwi Sakita New Palapa. Ku cinta kamu. Masa iya seindah senyummu, begitu dahsyat. Kau menggoncang jiwaku. Sungguh, aku tergoda. Kita sama, sama tergoda. Kondang dengan lagu goyang oplosan bro, biar sampean gagak penasaran suksesnya yang mengantarkan Mbak Bibi Sagita ini level bendera dari New Palapa dengan lagu goyang oplosan atau lagu oplosan ya. Kalau sampean biasanya nonton di layar televisi, sekarang goyang-goyang bareng bersama Mbak Bibi Sagita, mau apa enggak? Kasih dulu tepuk tangan yang meriah untuk Wiwi Sagita New Palapa.